Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Iyakum. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan rukun-rukun salat. Qala wa tashahudul akhiru ruknun marfudun. Dan atashahudul akhir ruknun marfudun adalah rukun yang diwajibkan. Kama fil hadithi an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahud assalamu ala Allahi min ibadih assalamu ala Jibril wa Mikail. Ini sudah dibaca? Belum ya? Sudah. Berhenti di mana? Sampai halaman? Sudah dibaca. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqulu salamu ala Allahi min ibadihi fa innallaha huwa salam walakin qulu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Wa makna at-tahiyah kemarin kita telah selesai di sini. Ada satu faedah yang kemarin kita baca dari kitab ini. Ketika seorang dalam tahiyat mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, apa faedah yang diambil? Apa faedahnya? Sidik, apa ketika antum sholat assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Dawud, Fahr, mati, barakallahu fikum. Yani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kalau engkau berdoa dengan ini maka sungguh engkau telah mengucapkan salam atas seluruh kullu abdin lillahi salih fis sama'i wal ardi. Naam. Dalam baris terakhir nomor 2 dari bawah. Naam. Yaitu fa idza qalaha asabat kullu abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardi. Kalau engkau mengucapkannya maka salam tersebut mengena atas seluruh hamba-hamba Allah yang saleh di langit dan yang di bumi. Berarti ini doa dari seorang muslim untuk saudaranya. Kalau dia mati di atas kesolehan, maka di sini merupakan pendorong bagi kita untuk menjaga istiqomah setelah mendapatkan hidayah dan menyemangati kita untuk mendidik anak keturunan kita menjadi anak yang saleh, karena doanya akan bermanfaat. Bahkan setiap hari dia akan mendoakan orang tuanya dengan kandungan doa ini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala wa makna at-tahiyat. Dan makna at-tahiyat, makna tasyahud, tahiyat, at-tahiyatu lillah. Apa makna at-tahiyat? At-tahiyat maknanya jami'u ta'zimati, yaitu seluruh bentuk pengagungan. Maka ini at-tahiyatu lillah berarti hanya untuk Allah. Segala bentuk pengagungan adalah milik Allah mulkan wastihqaqan, secara kepemilikan dan perwujudan realisasinya yang berhak menerimanya hanyalah Allah. Seperti apa? Mislul inhina, seperti al-inhina war-ruku. Inhina menunduk ataupun ruku. Naam, was-sujud wal-baqa, orang tersebut menetap diam, wad-dawam terus menerus, wa jami'u ma yu'azzamu bihi rabbul alamin, dan segala sesuatu yang Allah Ta'ala diagungkan dengannya, maka fahuwa lillah, maka ini adalah milik Allah. Yang lebih pokok dari itu, faman sarafa minhu syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Maka maka barang siapa yang sarafa minhu syai'an, yang memalingkan dari macam-macam ta'zimat tadi salah satunya li ghairillah, untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia tergolong orang musyrik lagi kafir. Nas'alullah salama wal afiyah. Kenapa? Karena mengagungkan selain Allah. Sehingga dari sini, bentuk mengagungkan seseorang dengan dia merundukkan badan. Nah, merundukkan badan, maka barakallahu fikum, ini termasuk mengagungkan. Kenapa? Karena merunduk terkandung padanya makna inhina, yakni ruku, sehingga tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Oleh karena itu, kemarin kita sampaikan, disampaikan kepada kami oleh sebagian murid-murid Syekh Mukbil rahimahullah, beliau mengingkari ketika ada orang yang mau lewat nuwun sewu dengan belarak sempal. Nuwun sewu, nuwun sewu, nuwun sewu. Mengagungkan dengan merunduk. Nah, ini kenapa? Karena semacam memberikan pengagungan kepada orang. Cukup bagi dia dengan sopan, tidak apa namanya tahatir riqab, tidak melangkah-melangkah yang tidak sopan, namun sopan tetap. Permisi, mau lewat. Permisi, mau lewat. Permisi, mau lewat. Atau nuwun sewu, atau afwan, seterusnya. Nah, lah ini harus dijaga yang namanya adab, namun tidak berlebih-lebihan. Oleh karena itu, yang namanya akhlakul karimah, kembalinya kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini, attahiyatulillah, berarti kita meresapi segala bentuk pengagungan ini hanya diberikan untuk Allah, karena itu hanyalah milik Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan berikutnya, attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Dan salawat, apa makna salawat? Maknaha jami'u da'awat. Salat secara bahasa ad-du'a. Jadi wassalawat, yaitu seluruh bentuk doa. Nah, ini juga hanya diberikan kepada Allah. Wa qila salawatul khams. Dan dikatakan maknanya juga salat lima waktu. Wa tayyibat, dan yang tayyibat lillah. Dan seluruh kebaikan-kebaikan hanyalah milik Allah. Kenapa demikian? Dikarenakan Allahu Thayyibun. Allah itu bagus. Allah itu bagus. Wala yaqbalu minal aqwali wal a'mal illa thayyiba. Allah tidaklah menerima dari ucapan dan perbuatan kecuali yang bagus. Maka dari sini, barakallahu fikum, pelajaran bagi kita adalah ketika kita mengucapkan wattayyibatu wassalawatu wattayyibat, dan seluruh salat doa ataupun salat lima waktu hanyalah untuk Allah, demikian pula yang namanya bentuk hal-hal yang baik hanyalah untuk Allah. Datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh di dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tayyibun." La yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu bagus, tidaklah menerima kecuali yang bagus. Naam. Tidaklah menerima kecuali yang bagus. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amaral muslimin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan terhadap kaum muslimin dengan apa yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, ucapkanlah, yakni ucapan yang baik, atau kulu, makanlah, makanlah dari makanan yang baik-baik. Wa'amalu saliha, dan beramallah, beramal solehlah kalian. Ini perintah kepada rasul. Adapun kepada manusia, Allah ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai manusia, makanlah yang baik-baik dari sebagian apa yang kami rizkikan bagi kalian. Kemudian lanjutan hadis ini penting bagi kita. Summa zakara rajula yutilu safara as'asa akbaro yamuddu yadaihi ila sama ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Maka kemudian Rasulullah menceritakan sebuah kisah adanya seorang yang melakukan perjalanan jauh safar sehingga membuat capek, menjadikan rambutnya usang, badannya kotor dengan debu. Kemudian dia dalam keadaan papa dan terjepit, tidak memiliki apa-apa, meminta kepada Allah dengan ikhlas dan menengadahkan tangan, mengulang-ulang doanya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, meminta dengan melalui asma wa sifat Allah. Kemudian ternyata didapatkan keadaannya, wa mat'amuhu haram wa wuhaliyah, dalam keadaan makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, faghudiya bil haram, dan orang tersebut dikenyangkan dengan hal-hal yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya. Nah, kita di dalam mengucapkan assalamu attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, hati kita istihdhar. Wassalawat, salat yang lima waktu atau seluruh doa hanyalah milik Allah, wattayyibat, dan seluruh kebaikan-kebaikan. Yaitu di sini hanyalah untuk Allah, karena Allah tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Termasuk pula kita jaga makanan-makanan kita. Nah, kita mengucapkan wassalawat wattayyibat, ternyata kita tidak menjaga diri-diri kita. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dari hadis Abu Hurairah yang kita bacakan tadi, di antara faedah yang diambil oleh para ulama adalah anna min sababi adam istijabati du'a, bahwasanya di antara sebab tidak dikabulkannya seorang doa seorang hamba adalah orang tersebut tidak menjaga makanan, minuman, pakaian, serta segala sesuatu yang dia konsumsi dari perkara yang haram. Nah, sehingga di sini lihatlah wassalawat wattayyibat. Jangan sampai kita merasakan, iya ya, kita sholat padahal sholat itu tanha anil fahsya iwal mungkar. Barangkali kita tidak jujur dalam berdoa ini. Wassalawat wa tayyibat, yang baik-baik, namun nasallahu salam al afiyah, tanpa rahmat dari Allah kita terjatuh pada hal-hal yang haram. Demikian pula ucapan-ucapan, ucapannya juga harus yang baik-baik. Tidak boleh ada kedustaan di dalamnya, tidak boleh adanya ghish, penipuan, tidak boleh pula adanya di sana khida, pengkhianatan, dan seterusnya. Maka ini barakallahu fikum melanggar dengan apa yang dia baca wattayyibat. Sehingga disinilah adalah di sana Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullahu taala, beliau menulis kitab yang diberi judul Ta'zimus Shalah. Di sana kalau kita baca seakan-akan salat kita ini tidak ada apa-apanya. Naam. Artinya di sana pengagungan salaf terhadap salat bagaimana? Bahkan ketika dalam doa yang dia baca sekalipun. Ini barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, kita baca lagi. Qala wa shalawat wa thayyibat. Wassalawat ma'naha jami'us da'wat wa kila salawatul khams wa tayyibatu lillah in Allahu tayyibun la yaqbalu minal aqwal wal a'mal illa tayyibaha. Allah tidaklah menerima ucapan dan amalan kecuali yang baik-baiknya. Ucapan demikian. Naam. Jangan sampai kita tidak menjaga ucapan-ucapan kita. Dan ucapan yang paling berbahaya adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ucapan yang paling berbahaya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang syariat agama tanpa ilmu. Berbicara tentang nama dan sifat Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang halal dan haram tanpa ilmu. Maka ini adalah ucapan yang paling berbahaya. Nah, di mana Allah menjadikan urutan penyebutan dosa-dosa besar ini lebih besar urutannya setelah syirik. Yakni lebih besar diurutkan dari bawah ke atas, yakni adalah diurutkan setelah syirik, di mana syirik dosanya di bawahnya. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula al-a'mal, amalan-amalan. Amalan yang berbahaya tentunya adalah perbuatan syirik yang kadangkala terjatuh pada perbuatan ataupun juga ucapan. Illa tayyibaha, kecuali yang baik-baik saja yang Allah terima. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurahkan atas engkau wahai nabi dan rahmat serta barokah Allah. Ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, artinya adalah tada'ulin nabi bisalamah warahmah wal barakah. Yaitu maknanya assalamu alayka, berarti engkau mendoakan nabi dengan keselamatan, rahmat dan barakah. Waladhi yud'a lahu ma yud'a ma'allah. Waladhi yud'a lahu ma yud'a ma'allah. Dan zat yang diseru atau didoakan baginya yaitu nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga keselamatan atasmu wahai nabi. Ini kita berdoa untuk nabi. Naam. Ma yud'a ma Allah, tidaklah didoakan, dimintai doa bersama Allah. Kita berdoa, ya Allah aku minta ini, wahai nabi tolong sampaikan ini. Tidak. Di antara bentuk berdoa kepada nabi, apa yang sering kita dengar, dendangan-dendangan yang ada, semoga Allah memberikan hidayah pada orang yang membacanya. Mereka mengucapkan, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Allah, melalui al-Mustafa yang mereka maksudkan adalah nabi, balik maqasidana, sampaikan permintaan kami, permintaan kami. Berarti ini namanya berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada nabi. Meminta kepada nabi untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh yang seperti ini, karena namanya menyimpangkan hak Allah kepada selain Allah. Demikian pula yang sering kita dengarkan pula kita, yaitu salawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat darinya. Maka ini juga tidak boleh, karena syafaat yang kita harapkan hanyalah kepada Allah. Tidak meminta kepada Rasul, walaupun Rasul diberikan hak syafaat oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, inna asyafa'atu lillahi jami'a, yaitu sesungguhnya syafaat hanyalah milik Allah seluruhnya, sehingga tidak boleh dibaca. Dan ini telah lewat sebetulnya dalam pelajaran antum bersama Ustaz Maimun dalam Qawaidul Arba. Telah lewat dalam Qawaidul Arba. Nah, dengan syarah Fadilatul Syekh Rabi Hafidhullah, telah lewat di sana, tinggal antum memurojaah bahwasanya mereka orang-orang musyrikin. Dalam kaidah yang keempat atau yang ketiga, mereka mengatakan kami, mereka orang-orang musyrikin menyerahkan ibadah, bukan kami beribadah kepada mereka, hanyalah kami mengatakan mereka syufa'auna, mereka pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Maka syafaat hanyalah diminta dan diharapkan dari Allah, tidak diharapkan dari selainnya. Nah, tidak diminta dari selain Allah. Kalau begitu bagaimana kita bahasa yang benar? Semoga salawat dan salam tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kepada Allah semoga syafaat yang diizinkan kepadanya berlaku bagi kita. Naam? Yang kita berharap kepada Allah semoga syafaat yang Allah izinkan padanya berlaku bagi kita. Kalau bahasa Arabnya kita meminta Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah izinkanlah syafaat Nabi berlaku padaku. Ini demikian. Ya Allah berikanlah izin syafaat Nabi berlaku padaku. Sekarang minta kepada siapa? Kepada Allah. Allahumma. Naam. Atau dia berdoa Allahumma la tahrim syafa'atahu fiyya. Allahumma la tahrim syafa'atahu fiyya. Ya Allah, jangan kau haramkan syafa'atnya Nabi untukku. Berarti mintanya kepada siapa sekarang? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meminta kepada Nabi. Nah, jadi ini barakallahu fikum. Lafaz tadi ini kita hindari yang kita harapkan syafaatnya, karena ini global. Bisa terkandung padanya makna hak, terkandung padanya makna batil. Sehingga kita katakan salawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kepada Allah mudah-mudahan syafaatnya berlaku bagi kita. Syafaat yang Allah izinkan baginya berlaku bagi kita. Ini demikian barakallahu fikum, yang dalam bahasa Arabnya tadi Allahumma syfi'hu fiyya. Allahumma la tahrim syafa'atahu fiyya. Allahumma syfi'hu fiyya atau Allahumma la tahrim syafa'atahu fiyya. Nah. Dipahami di sini? Barakallahu fikum. Maka di sini artinya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, keselamatan semoga tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat dan barokah Allah pula. Berarti dengan demikian kita berdoa untuk Nabi, memintakan keselamatan, rahmat dan barokah. Maka kata Syekh, kita ulangi, walladhi yud'a lahu, orang yang didoakan untuknya, kita berdoa untuknya, si mayit. Maka fa ma yud'a ma Allah, tidak didoa, tidak dimintai doa bersama Allah. Nah, jadi tidak kita berdoa kepada si mayit walaupun Nabi sekalipun. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, dan selaka keselamatan semoga tercurahkan atas diri-diri kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Maknanya di sini tusallimu ala nafsika wa ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ardi. Engkau telah mendoakan keselamatan atas dirimu dan atas seluruh hamba Allah yang soleh di langit dan yang di bumi. Wassalamu du'aun. Dan ucapan assalamu ini adalah doa. doa keselamatan. Wasolihun yud'alahum. Di sini Syekh mengulangi lagi. Dan orang-orang soleh demikian pula didoakan baginya. Yaitu mereka orang-orang yang kita berdoa kebaikan untuknya. Wala yud'a ma'allah. Tidak boleh sekali-kali kita mintai doa kepada mereka bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa demikian? Karena kita, oleh karena itu kita menyatakan setelahnya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti di sini membacanya. Kita ulangi sedikit. Dalam bab ini ada permasalahan. Di dalam membaca salam di sini, apakah yang dibaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ataukah assalamu alan nabi? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Naam, Fadilatul Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau menguatkan pendapat assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ini dibaca setelah wafatnya beliau. Berdasarkan hadis Abdullah, riwayat dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, di mana di sana ada riwayat yang menyatakan dahulu kami dikala Nabi masih hidup kami membaca assalamu alayka, semoga keselamatan tercurahkan atas Anda. Nabi masih hidup. Adapun setelah wafatnya assalamu ala nabi, karena nabi sudah tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun jumhur ulama, baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, mereka menetapkan bahwasannya membacanya adalah dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dan tidak termasuk perbuatan syirik. Kenapa? Harusnya kan keselamatan semoga atas Anda. Orangnya ada enggak harusnya? Ada. Loh, Nabi sudah wafat. Kenapa kepada Anda? Berarti apakah Nabi hadir? Jawabannya tidak. Paham? Kenapa jumhur menguatkan ini? Karena di antaranya dua alasan. Yang pertama, hadhihi shighah yallati 'allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, shighah ini assalamu alayka ayyuhan nabi itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, yang lebih menguatkan adalah ma fa'alahu Umar ibn al-Khattab amaman nas, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di hadapan manusia. Hinama allamahu tasyahuda, ketika mengajarkan pada mereka tasyahud, maka beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh setelah Nabi wafat. Walam yungkirhu ahadun, dan tidak diingkari oleh seorang sahabat pun. Oleh karena itu, wallahu a'lamu bissawab, inilah pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun mereka yang mengatakan assalamu ala nabi, kita tidak mengingkarinya karena memang ada dasar dan ada ulama ahlul hadis yang di belakangnya. Namun al-itmi'nan, kita lebih tenang untuk dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan telah diajarkan oleh Umar di hadapan manusia. Dan ketika itu tidak diingkari oleh seorang sahabat pun. Wallahu ta'ala ala wa alamu bisawab. Ini diantara lafaz salawat. Kenapa kita tidak banyak menjelaskan? Karena nanti akan ada syarah dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala pada pembahasan yang akan datang insyaAllah. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya barakallahu fikum, dari lafaz-lafaz salawat tadi, marilah kita setelah mempelajarinya semakin meresapi dalam sholat kita. Dan itulah khusyuk. Yang namanya khusyuk bukan semata-mata konsentrasi. Sebagian orang memandang khusyuk itu kita konsentrasi pada satu titik sehingga tidak obah, tidak kelisik, sudah khusyuk. Ini malah makruh. Nah, matanya terpejam, bibirnya terkatup. Ini makruh dalam sholat. Nah, kenapa? Kapan Anda mengucapkan Allahu Akbar? Nah, ini bukan khusyuk. Nah, khusyuk bukan pula badan harus tenang. Nah, namun khusyuk itu di hati yang membuahkan waqar fil abdan, yakni ketenangan dalam badan. Bagaimana untuk bisa mencapai khusyuk? Di antaranya kita meresapi apa yang kita baca. Naam, sehatinya mengikuti. Ya, inilah yang kita baca. Naam, sebagaimana antum harus yakin Allah lah sang pemberi rizki, Allah lah yang menghidupkan mematikan segala sesuatu. Kalau Allah kehendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Segala sesuatu yang Allah tidak jadikan takdir bagi kita tidak akan menjadi nasib bagi kita. Itu harus antum yakini. Ini yang pertama. Sehingga ketika antum doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, sampai akhirnya pada lafaz wala tahmil alaina wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau bebankan kepada kami ya Allah, jangan kau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak akan mampu. Antum resapi doa ini dengan lisan dan hati, dan antum harus yakin kalau ini jalannya Rasul, ikuti. Loh, nanti sudah yakini, Allah tidak akan, kalau menakdirkan kita seperti ini, Allah akan berikan kemampuan. Nah, Allah akan berikan kemampuan. Nah, mungkin kita kadang ketika berdoa kurang, jadi kadang akal kita sudah menentang. Loh nanti. Nah, barakallahu fikum. Sehingga disinilah, oleh karena itu kadang orang berpikir, bagaimana ya mereka ya, ikhwan salafiyin yang rajin taklim itu orangnya masya Allah, kayak saya itu enggak mudeng, bagaimana dia? Tapi ternyata mampu, ya apa tidak? Mampu diberikan kemampuan. Ini bisa, itu bisa. Ini, lah itulah kemampuan yang Allah berikan. Nah, bukanlah hak akal rizki tersebut, namun Allah berikan kemampuan sehingga ketika antum berdoa dan beberapa hal dan seterusnya. Dalam bab anak, dalam bab pendidikan, dalam bab ekonomi dan seterusnya, juga antum harus yakini di sini, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Harus kita resapi, ya Allah janganlah kau bebankan kepada kami sesuatu, yaitu takdir yang kami tidak mampu memikulnya. Sehingga di sini antum yang pokok bagi kita apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Yaitu apa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jazan. Demikian pula para tulab, ketika menghafal jangan antum sombong, kalau aku cerdas, kalau aku ini, enggak, mintalah tolong kepada Allah. Kenapa? Karena kemampuan itu bukan sekedar menghafal, namun kemampuan yang telah hafal dituntut mengamalkan. Ya, setelah bisa mengamalkan diharuskan istiqomah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, berarti harus istiqomah. Sehingga di sini harus minta kepada Allah pertolongan. Dan barakallahu tullabna, ya, kita mendoakan anak-anak kita yang kita dapatkan di malam hari mereka melakukan sholat malam. Nah, kadang kita mengecek ke anak-anak bahwa mana, ternyata ada di antara mereka yang melakukan sholat malam. Mudah-mudahan diberikan istiqomah dan diberikan kekokohan dalam berpegang kepada sunnah dan juga di dalam menjalani dakwah ini, dan mudah-mudahan Allah semakin menguatkan diri-diri kita tercinta kepada sunnah dan mati di atasnya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.